بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'at al-I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Qusayr hafizahullah ta'ala. Dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-13. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ. Dan perkara apa saja yang ashkala, yang membingungkan, yang membuat kita bingung. Min dhalika, terkait dengan masalah nas-nas asma wa sifat, terkait dengan asma wa sifat, maka wajaba ithbatuhu lafdan. Kata beliau, maka sikap kita adalah wajib untuk menetapkan lafadznya. Artinya kita yakini ini bagian dari Al-Quran, ini bagian dari hadis, Nabi katakan demikian, Allah katakan demikian, kita wajib yakini itu. Wa tarkut ta'arudhi lima'nahu, ataf kepada wajaba, wajaba tarkut ta'arudhi lima'nahu. Dan meninggalkan ta'arud, meninggalkan kita berusaha untuk memaparkan maknanya. Ya, ketika kita bingung, maka kata Ibnu Qudamah, jangan kita sembarangan memaparkan makna dari ayat-ayat atau hadis-hadis tentang asma wa sifat tanpa ilmu. Sebelum kita lanjutkan perkataan beliau, kita lihat catatan kaki nomor 2 halaman 13. Qauluhu wa ma ashkala. Perkataan Ibnu Qudamah, wa ma ashkala, dan perkara-perkara yang membingungkan, laisa fi nususil kitabi wa sunnati fi waqi'il amri ma huwa mushkilun. Maka kata Syekh Al-Qusayr, dalam nas-nas Al-Quran Sunnah fi waqi'il amri, dalam hakikatnya, dalam kenyataannya, tidak ada yang ma huwa mushkilun, tidak ada yang membingungkan dalam kondisi sebetulnya, sebenarnya. Fa inna Allah Ta'ala anzala al-Qur'ana wa ma auha ila nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min bayanin. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan apa-apa yang Allah wahyukan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa penjelasan-penjelasan, li hidayatin nasi lamma khalaqu lahu. Semua itu dalam rangka untuk memberikan hidayah kepada manusia ketika Allah ciptakan mereka. Wal hukmi bainahum, dan juga untuk menjadi hukum di antara mereka, fi makhtalafu fihi, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Allah turunkan Al-Quran, Allah wahyukan wahyu kepada Rasulullah untuk menjadi hidayah dan untuk menjadi hukum di antara manusia. Wa hadha yaqtadi alla yakuna fi an-nususi ma huwa mushkilun. Maka konsekuensinya, tidak mungkin ada dalam nas-nas Al-Quran ataupun As-Sunnah yang membingungkan. Ya, karena enggak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hukum kalau Al-Quran dan As-Sunnah membingungkan. Enggak mungkin bisa jadi hukum. Enggak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah bisa menjadi hidayah kalau membingungkan. Maka ketika Allah jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hidayah, Allah jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum untuk memutuskan perselisihan, maka konsekuensinya enggak mungkin membingungkan. Wa innamal wuduhu wal iskalu yakunu bihasabi ulumin nasi wa fuhumihim. Namun masalah jelas atau tidak jelas ini, ya, bihasabi ulumin nas, tergantung pada ilmu manusia. Wa fuhumihim, dan juga tergantung pada pemahaman manusia. Ya, maka tadi perkataan Ibnu Qudamah, wa ma ashkala min dzalika, perkara-perkara yang membingungkan. Membingungkan di sini bukan dari sisi nasnya. Kalau nasnya jelas. Namun membingungkan di sini dari sisi kitanya, dari sisi pemahaman kitanya, dari sisi akal kitanya. Wa hadza amrun nisbiyyun faqad yushkilu ala syakhsin ma la yushkilu ala alal akhari. Maka ini perkara yang nisbi, perkara yang relatif. Terkadang suatu perkara itu membingungkan bagi seseorang, padahal itu tidak membingungkan bagi orang yang lain. Litafawutin nasi fil ulumi wal madariki. Karena perbedaan di antara manusia dalam masalah ilmu dan pemahaman. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Dan di atas setiap orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Di atas orang yang lebih berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Seterusnya demikian. Hatta yantahiya al-ilmu ilallahi azza wa jalla. Sampai akhirnya ujungnya, sampai kepada Allah azza wa jalla. Faman ashkal alaihi min nususis syar'i syai'un. Maka barang siapa yang merasa bingung terhadap nas-nas syar'i, terhadap Al-Quran atau As-Sunnah, maka sikap dia adalah sebagai berikut. فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ فَلْيَرُدَّ الْمُتَشَابِهَا الْمُشْكِلَ إِلَى الْمُحْكَمِ الْبَيِّنِ. Kalau orang yang bingung ini adalah ahlul ijtihad, adalah orang yang bisa berijtihad, orang berilmu, ulama, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang membingungkan, kata Syekh Muhammad Mustofa Utsaimin, al-mutasyabih artinya allati yashtabihu ma'naha wa yakhfa 'ala aktsarin nas. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang maknanya samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Itu definisi mutasyabih. Muskil tadi artinya membingungkan, ya. Maka orang yang bisa berijtihad hendaknya dia kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang muskil, mutasyabih dan muskil kepada ilal muhkamil bayini, kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Bayin artinya jelas. Sedangkan makna dari muhkam, definisi dari muhkam, kata Syekh Ibn Utsaimin juga, artinya al-wadih al-bayyin la yaghfa 'ala ahad. Ayat yang muhkam adalah ayat yang jelas, yang tidak samar maknanya untuk semua orang. Maka ayat Quran dan juga hadis, dari sisi samar atau tidaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, nas yang muhkam. Itu tadi, yang wadih al-bayyin la yaghfa 'ala ahad. Yaitu nas yang jelas maknanya, tidak samar bagi setiap orang. Ya. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala wa aqimis shalah. Dirikanlah salat. Ini maknanya jelas sekali. Maka ini ayat yang muhkam. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih artinya tadi yang yashtabihu, yang samar. Yashtabihu makna, yang maknanya samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka orang yang bisa berijtihad, orang yang punya ilmu dalam memahami ayat-ayat yang membuat dia bingung atau hadis-hadis yang membuat dia bingung, maka dia kembalikan ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Maksudnya gimana mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam? Maksudnya ayat-ayat yang mutasyabih ini ditafsirkan dengan ayat yang muhkam. Ditafsirkan dengan panduan ayat-ayat yang muhkam. Yang samar ditafsirkan dengan panduan ayat-ayat yang jelas. Wa illam yakun min ahli al-ijtihadi. Kalau orang yang bingung tersebut bukan termasuk ahlul ijtihad, bukan ulama, orang awam seperti kita, maka falyas'al ahlal ilmi wadh-dhikri. Maka tugas dia adalah bertanya kepada ulama. Ahlul ilmi wadh-dhikri artinya ulama. Tugas dia tanya kepada ulama. Ya, ulama di sini bisa para masyayikh kibar, ya, atau kepada para ustaz yang memiliki ilmu. Fa in lam yajid man yarwi ghalilahu falyurda ilmahu ila Allah taala. Kalau dia tidak menemukan orang yang bisa menghilangkan dahaganya, artinya tidak memuaskan jawabannya, tidak memuaskan, artinya jawabannya tidak sesuai dengan dalil. Ya. Sudah nanya tapi jawabannya tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Ya. Adapun kalau orang yang sudah dikasih dalil namun tidak puas, ini orang beda lagi, ini orang bermasalah. Namun kalau dia sudah tanya, sudah berusaha nanya, namun jawabannya tidak sesuai dengan dalil sehingga dia tidak puas, maka falirudda ilmahu ilallahi ta'ala, maka dia kembalikan ilmunya kepada Allah ta'ala. Apa maksudnya mengembalikan ilmunya kepada Allah? Ya, perhatikan di sini, mengembalikan ilmunya kepada Allah bukan berarti melakukan tafwid, ya. Namun waliyakul amanna bihi kullun min indi rabbina. Hendaknya dia mengatakan, yang penting saya beriman terhadap ayat ini, karena ini semua berasal dari Rabb saya. Amanna bihi, saya beriman kepada ayat ini. Ya, ketika membaca ayat tentang asma sifat, kemudian bingung, dan dia bukan ahli ijtihad, dan dia sudah nanya tapi belum paham dan belum puas, maka katakanlah, saya yang penting saya beriman kepada ayat ini, karena ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyahdhar minal qawli 'ala Allah ta'ala bighairi 'ilmin. Dan waspadalah, jangan sampai berkata-kata tentang Allah ta'ala tanpa ilmu. Wa min mu'aradatin nususi bi ba'dihā wa darbi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi ba'dihima. Dan waspadalah, jangan sampai mu'aradah, jangan sampai mempertentangkan nas-nas satu dengan lainnya. Dan juga jangan sampai menabrakkan perkataan Allah Ta'ala dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu sama lain. Fa'inna dhalika minal fitnati wa min ammaratid dhalali. Karena itu merupakan bentuk fitnah. Ingat, kita sudah pernah bahas makna dari fitnah. Di antara fitnah adalah kesesatan, ad-dhalal. Itu bentuk kesesatan. Dan ammaratid dhalal atau minimanya tanda-tanda kesesatan. Wa fi musnadil imami Ahmad min hadithi Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dalam musnad Ahmad, dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala fid din. Tidaklah sesat suatu kaum padahal mereka sebelumnya sudah mendapatkan petunjuk, kecuali karena mereka diberikan kemampuan untuk jadal, untuk berdebat, fiddin, dalam masalah agama. Maka diantara penyebab sesat dalam masalah agama adalah banyak berdebat, terutama memperdebatkan ayat-ayat dan hadis-hadis ditabrakan satu sama lain. Kemudian kita baca kembali perkataan Ibnu Qudamah. Beliau katakan, barang siapa tadi yang bingung ketika ingin memahami ayat-ayat asma sifat, dan beliau wajib untuk menetapkan lafadznya dan tidak sembarangan memaparkan maknanya. Wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi. Dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Perkataan Ibnu Qudamah ini, wa naruddu ilmahu ila qalihi, ini perkataan yang multi tafsir. Dan para ulama banyak mengkritik Ibnu Qudamah di perkataan beliau sini. Karena perkataan ini bisa mengesankan bahwasanya Ibnu Qudamah mengajarkan tafwid. Ingat, tafwid artinya enggan untuk menetapkan asma sifat, kemudian mengatakan tidak tahu maknanya. Ya, mengatakan Allah yang tahu maknanya. Ketika menyikapi misalnya Allah Ta'ala memiliki wajah. Ya, menyikapi ayat wa yakun wajhu rabbika, dan tersisalah wajah Rabbmu. Ya, maka ayat ini menetapkan wajah. Kemudian orang yang tafwid ini mengatakan, saya tidak tahu makna wajah dalam ayat ini, saya serahkan kepada Allah. Ini tafwid. Nah, perkataan Ibnu Qudamah ini mengesankan itu. Naruddu ilmahu ila qailihi. Kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Ya, maka ini perlu kita bawa kepada kemungkinan yang baik. Ini adab kita kepada para ulama. Kalau ada perkataan ulama yang multitafsir, bisa dipahami baik, bisa dipahami buruk. Maka wajib kita pahami dengan pemahaman yang baik, ya, dengan kemungkinan yang baik. Ini kaidah ya dalam memahami perkataan yang multi tafsir, terutama dari para ulama. Perkataan naruddu ilmahu, kita kembalikan ilmunya. Al ilmu di sini, kalau maknanya ilmu di sini adalah ma'aniun nusus, makna-makna dari dalil-dalil asma wa sifat. Kita kembalikan makna dari dalil-dalil asma wa sifat kepada qa'ilihi, kepada Allah. Maka ini pemahaman tafwid. Ini pemahaman tafwid yang enggak benar. Maka ini harus kita singkirkan. Kalau al-ilmu di sini artinya kaifiyah. Naruddu ilmahu, maksudnya naruddu kaifiyatahu ila qa'ilihi. Kita kembalikan masalah kaifiyah asma wa sifat kepada qa'ilihi, kepada Allah yang mengatakannya. Maka ini benar. Boleh kita maknai demikian. Ya. Atau yang ketiga, al-ilmu di sini artinya al-fiqhu. Naruddu fiqhahu. Kita kembalikan pemahamannya. Al-fiqhu artinya pemahaman. Kita kembalikan pemahamannya ila qa'ilihi, kepada qa'ilnya. Kalau al-ilm di sini artinya al-fiqhu, maka kata para ulama, qa'il ini bisa maknanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa naruddu ilmahu ay fiqhahu, ya. Kita kembalikan fikihnya, pemahamannya ila qa'ilihi, kepada Allah dan Rasulullah. Artinya dalam memahami ayat asma wa sifat, ayat-ayat asma wa sifat, kita kembalikan kepada dalil-dalil yang lain, kepada dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil As-Sunnah. Demikian. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi. Dan kita jadikan uhdahnya, ya, uhdah secara bahasa Arab artinya ma yatarattabu ala syai', ya, yang dihasilkan oleh sesuatu. Ya, hasil. Jadi uhdah itu hasil. Nah, kita kembalikan hasilnya ala naqilihi, kepada yang menukilkannya. Ya, ini juga ada dua cara memahami perkataan ini. Di antara ulama ada yang memahami kita kembalikan uhdah hasilnya kepada naqilihi, kepada hadis Nabi. Ya. Karena kita bicara tentang ayat-ayat yang dianggap bingung oleh kita, maka kita lihat penafsirnya dalam riwayat-riwayat hadis Nabi. Demikian, dalam sunnah. Ini cara memahami yang pertama dari kalimat ini. Atau sebagian ulama memahami wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi, maksudnya kita kembalikan benar salahnya kepada orang yang menyampaikan kepada kita, kepada naqil, kepada orang yang menyampaikan kepada kita. Jadi kalau kita sudah mengusahakan upaya-upaya di atas, ya, kita sudah mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, berupaya untuk nanya. Kalau kita tidak paham, maka kita katakan aman nabihi kulun mi'indi rabbina. Kalau kita sudah upayakan itu semua dan kita tetap salah, maka kita kembalikan kesalahannya kepada yang menyampaikan kepada kita. Kalau kita nanya ulama tentang suatu ayat, kemudian kita setuju dengan pendapat ulama tersebut, kemudian kalau ternyata itu pendapat yang keliru, maka yang menanggung kesalahannya adalah si ulama tersebut. Ini penjelasan sebagian ulama terhadap perkataan ini. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi, dalam rangka mengikuti atau meneladani jalannya orang-orang yang kokoh ilmunya. Alladzina athnallahu alaihim fi kitabihil mubin, yang Allah uji mereka dalam kitabnya yang jelas. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang kokoh ilmunya, itu para ulama Ahlussunnah, mereka mengatakan kami mengimani semua ayat-ayat tersebut karena semuanya turun dari Rabb kami. Surat Al Imran ayat ke-7. Maqala fi dhammi mubtaghi at-ta'wili limutashabihi tanzilihi. Dan Allah juga mencela orang-orang yang mencari-cari takwil dari ayat-ayat yang mutasyabih. Allah Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Maka mereka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ Dalam mereka mencari kesesatan. وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ Dan mencari-cari takwilnya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat ayat ke-7. Fa ja'ala ibtigha'a at-ta'wili 'alamatan 'ala az-zaighi. Maka dalam ayat ini Allah taala menjadikan perbuatan suka mencari-cari takwil sebagai tanda dari penyakit hati, tanda dari kesesatan. وَقَرَّنَهُ بِبْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ فِي الذَّمِّ Dan Allah gandengkan perbuatan tersebut dengan sifat ibtigha'il fitnah, mencari fitnah, mencari kesesatan. Jadi perbuatan suka mengedepankan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, dikedepankan, ditonjol-tonjolkan tanpa dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Perbuatan ini Allah gandengkan dengan sifat suka mencari fitnah, suka mencari kesesatan. Thumma hajabahum amma amiluhu. Lalu Allah Ta'ala menghalangi mereka dari apa yang mereka inginkan. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu. Dan Allah memutus ketamakan mereka, memutus keinginan-keinginan mereka sehingga mereka tidak mencapai tujuannya. Biqaulihi subhanahu dengan perkataan Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat catatan kaki nomor 1 di halaman 14. Ai ma khafiya ma'nahu li ijmalin fi dalalatihi aw qusurin fi fahmi qari'ihi fa yajibu nahwahu. Dalam perkataan Ibnu Qudamah وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ Maksudnya, مَا خَفْيَ مَعْنَهُ Ayat-ayat yang maknanya itu samar. لِيْجْمَالٍ Karena ayat tersebut bentuknya global, bentuknya umum. فِدَلَلَتِهِ Dan maknanya juga umum. أَوْ قُسُورٍ فِي فَهْمِ قَرِئِهِ Atau karena dangkalnya pemahaman kita yang membaca ayat tersebut. Maka فَيَجِبُ نَحْوَهُ Maka sikap yang wajib untuk dilakukan adalah qabulu lafzihi liwurudi syar'i bihi. Pertama, kita wajib untuk menerima teksnya, menerima lafadznya. Nggak boleh kita tolak. Liwurudi syar'i bihi karena memang terdapat dalam dalil-dalil syar'i. Wa raddahu in amkana ila al-muhkami lima'rifatil murad bihi. Dan wajib bagi kita untuk mengembalikan ayat-ayat yang kita bingung tersebut kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Lima arifatil muradi bihi. Untuk mengetahui makna yang diinginkan dari ayat-ayat yang membingungkan tersebut. Yang kedua, idza lam yakun idza lam yumkin radduhu ila al muhkami. Kalau tidak mungkin untuk mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Linaqsi ahliyatin linaqsi ahliyati man ashkala alaihi, karena kedangkalan keilmuan orang yang bingung tersebut. Fal wajibu su'alu ahli ilmi anhu, maka yang wajib untuk dilakukan adalah bertanya kepada ulama. Fa in lam yatayassar wajaba atawaqqufu fi ma'nahu, kalau tidak mampu untuk tanya kepada ulama maka wajib untuk tawakuf, wajib untuk diam dalam membicarakan tentang maknanya. Wa tarku ta'arrudi lahu bitafsirin, dan menjauhi perbuatan ta'arrud, memaparkan tafsir dari ayat tersebut. Karena dia belum tahu, jangan sembarangan memaparkan tafsirnya. Lam yadulla 'alaihi dalilu tsabitu, yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih. لأنه لم يمكن الحكم عليه, karena enggak mungkin bagi orang yang seperti itu, yang dia enggak punya ilmu, enggak mungkin dia menghukumi ayat tersebut, nggak mungkin dia memahami ayat tersebut. Fawajaba raddu ilmihi ila Allah Ta'ala wa ila Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mengembalikan pemahamannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajib untuk melihat kepada dalil-dalil yang lain. Ya, baik dalil-dalil Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.